yang positif pack digempeng. Raba dada kita masing-masing bang, masih banyak dosa mengibadah ya kok. Dosa orang tua, saudara, teman, tetangga, sudah dosa laki, masa bergabar muda. Berangkat ngaji laki diperintah. Gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Gak ada itu, buang begitu. Seh deh. Lagi-lagi tidur bangunnya salah. Bangun bang, lu lihat tau udah jam berapa. Lagi-lagi tidur suruh ngiat jam. Ya dia aja yang melek ngiat jam ya bang ya. Udah laki lagi tidur suruh ngiat jam. Ini yang dosa sengaja gak sengaja banyak kok. Pahalanya kita ngaji begini luar biasa gede pahalanya. Datang aja ke majlis taklim mau bisa kayak kagak. Usaha kita ikutin. Usaha bawa kita, ikut aja bawa kita. Usaha ke bed, kita ke bed. Usaha tutup lah tutup. Maji datang paling belakang, temen nanya halaman berapa cing? Ah boleh ke bed doang ini. Datang aja udah, mau jiping, ngaji guping silahkan. Jider kali sambil nyender. Jiler datang. Tuh, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rokaat. Pernah kita sembahyang 1000 rokaat? Seh deh, jangan ke 1000 kok. Bayang terawih aja ngeliat jadwal imam. Malam ini imamnya dia nih terawih. Ya lama nih, lama nih, lama. Pindah udah kita terawih. Ada emang imam ya, lama buat terawih. Mata kita lagi sakit, mana aku punya lama. Tuh mata kayak mau copot kok, lama lama. Jangan lama-lama kalau jadi imam ya pok. Oh iya, jangan juga pengantin cepet. Jangan ada imam cepet banget terawih. Gak pakai usul lagi. Allahu Akbar minudhalim. Allahu Akbar minudhalim. Dan nenek di belakang kesian. Nyongser juga gue. Orang habis buka kenyangan. Orang kalau jadi supir mengingat penumpang ya pok. Penumpang kita kan macam-macam. Ada anak orang, anak buting, nenek, jaki. Tuh. Pahalanya gede banget kok ngaji. Pahalanya gede. Pahalanya gede. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Seh, boro-boro 1000. Lu gak pakai modal. Minimal jeruk 2 kilo bawa. Nengokin orang sakit gak bawa apa-apa. Sampai di rumah sakit, buah-buahan orang sakit dimakanin. Pakai ngomong nih lagi sakit, Pak Ustadz, mulutnya pahit, gak makan buah. Yeay, akal cuma pohong. Duh, teh kuncup nyampe. Putih, air putih. Bening banget kali. Karen Jupang hidup kali itu. Ini rezekinya air putih itu bang. Iya, apa-apa dah bagian. Biasanya susu. Biasanya susu, biasanya. Biasanya susu, biasanya. Di sini mah ya mau rezekinya segitu. Terus bobo, kita ngaji udah ngaji. Biar maulid biar ada bekasnya. Orang sekarang kan sama ngaji ada bager. Ngaji ada ogah. Ngapain ngaji mau ustazah, ngaji sama kiai. Udah gak zaman, dipikir gitu kok. Karena udah zaman modern. Udah ada internet, tinggal buka ketik di Google. Nanya apa aja nemu. Makanya ngajinya sama Google doang. Ngaji kagak nanya mul sama ustaz. Ustaz saya mau nanya nih. Nanya apa lu? Saya lagi sembahyang Pak Ustaz. Terus kentut. Kira-kira batal gak Pak Ustaz ya? Ya batal Pak Ul. Saya kata gitu. Lu nanya pengetes gua lu. Nanya ngongsong banget. Bukan begitu Ustaz. Kalau batal saya mau sholat lagi. Kira-kira nih harus wudu lagi apa kagak? Ya wudu lah. Orang udah batal masih gak wudu. Terus lagi wudu kira-kira saya basuh muka gak Pak Ustaz ya? Dia basuh muka. Nanyanya banyak kok. Itu dia Ustaz inti pertanyaannya. Kagak masuk akal dong. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ada yang nanya begitu kok sama saya. Siapa yang kagak mau kesel? Nah, saya kagak jawab. Saya balik tanya ke dia. Lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Lu jawab ayo. Muka saya Ustaz malu kalau kentut ya. Makanya muka lu yang dicebokin. Ya, kadang-kadang kita aneh kok. Orang ngajinya sama Google doang. Ketik di Google, emak-emaknya pakai HP tuh. Masak aja di dapur nyari menu ikan asin tumis. Gua ketik tuh di Google, nemu keluar langsung aja masak. Hebat sekarang sama Google. Nggak pakai diketik lagi, pakai suara doang tuh di HP keluar udah pok. Coba kita lihat, mana saya ngecek. Hai Google, minta download lagu Nisa Sabian dong, yang judulnya langsung keluar ke bawah. Orang ngeden saya. Udah gitu-gitu amat ya. Ini hebatnya tuh kok orang sekarang mah. Makanya ngajinya mau Google, nanya mulunya, nanya mau Ustaz. Akal-akalan tuh pertanyaannya. Ustaz, saya ngirim Fatihah buat yang mati, Fatihah saya sampai kagak. Aneh nanya begitu. Saya kagak jawab kok. Saya balik tanya, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Ustaz saya kirim. Nah, terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa kagak? Ya kagak Ustaz, masa Fatihah balik pulang. Ya kalau gak balik pulang berarti nyampe Pak. Oh, lah lu kirim pake balik-balik berarti kan nyampe. Ya kok lu kagak percaya, mati aja dulu. Ntar gua kirimin Fatihah di atas kuburan. Kalau lu kagak nyampe, miss call dari dalam kubur. Nah iya lu, akal-akalan doang nanya-nanya. Gantung dah. Minum dulu ya. Mari jauh banget lagi. Ajak gangkut jauh banget. Ya rendah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak dukun sembur kan. Ya sebetulnya kedepong keraras, kedepong keraras. Ah gua gak kemaras cuy. Mau ingat engkong saya dulu gitu kok. Ya engkong kalau doain begitu kedepong keraras, kedepong keraras. Lu saya ketulangan didoain sama dia. Iya dibacain sama dia. Nun wan kolangi wa mayas. Turun turun turun turun. Turun tutulang kok diurut turun. Hebat, ngkong hebat itu. Begitu doang orang dulu yakin manjur kok. Ada orang beranak agak beranak-beranak udah 3 hari mulus aja. Dibikin air dia dibacain bismillahirrahmanirrahim alam taro kaifa pangalero buka buka buka buka buka buka. Nah terbuka bener. Iya ada aja yakin doanya. Seloid lah, seloid.